Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji soho syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini mempertemukan kita, mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan, ngelajengaken kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita badhe bahas hikmah dari surat Fatir ayat sedoso. Surat Fatir ayat yang ke-10. Di dalam surat Al-Fatir ayat surat Fatir ayat 10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang diangkatnya amalan. Pilih amalan kita niku diangkat. Diangkat maksudipun dilaporaken dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat dan juga disampaikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salah satu waktu di mana amalan kita itu diangkat kepada Allah adalah di bulan Sya'ban yang saat ini kita berada wonten ing wulan Sya'ban. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Yang artinya barang siapa yang menghendaki kemuliaan, sinten tiyang ingkang ngersakaken kamulian, falillahil izzatu jami'an, maka milik Allah kemuliaan, kamulianiku kagunganipun Allah, sedanten kamulianiku merupakan hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah naik, diangkat, dilaporakan segala ucapan-ucapan, perkataan yang baik. Wal amalus salihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh dinaikkan, disampaikan kepada Allah di atas langit. Ya. Dari ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, nedahaken menjelaskan kepada kita yang pertama berkaitan dengan kemuliaan, nggih, kamulian, gesang ingkang mulia, kehidupan yang mulia. Ya, kita sedanten nggih, insya Allah semua manusia pingin hidup mulia, gesang ingkang mulia, hidup yang baik, hidup yang cukup, hidup yang makmur, dan ditambah saged mulia dunia dan akhirat kita. Maka Allah menjelaskan dumateng kita, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, sinten tiyang ingkang ngersakaken kamulian wau, maka kemuliaan itu milik Allah. Artosipun, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwunipun dumateng Allah, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan kita. Ya, jadi kalau kita ingin hidup mulia, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngelaksanakan dawuh-dawuhipun Allah, nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tiang atau orang yang paling mulia. Niki diakui nggih. Tiang-tiang muslim, tiang Islam, tiang kafir niku ngakeni, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Niki tiang kafir juga mengakui. Orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulia. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia? Karena Nabi Muhammad itu adalah selalu dekat dengan Allah. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan hanya bisa kita dapatkan menawi kita ngersakaken kamulian, kita kedah cerak nggih. Kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita pengin dekat itu dengan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngelaksanakaken dawuh-dawuhipun, nebihi awisan-awisanipun. Ya. Bukan dengan kekayaan nggih. Korun. Korun itu adalah orang kaya, orang yang banyak harta. Tetapi apakah Korun mulia dengan hartanya? Mboten, tidak. Bahkan Korun termasuk orang yang terhina nggih. Orang yang direndahkan karena tenggelam. Allah tenggelamkan di bumi bersama hartanya. Amargi gadah harta yang banyak tetapi mboten gadah iman, tidak dibarengi, tidak diiringi dengan iman, maka hartanya mboten saged membawa kemuliaan. Harta mboten saged dadosaken kamulian menawi mboten diiringi, tidak disertai dengan iman. Juga Fir'aun. Fir'aun itu pejabat, raja, ya. Juga Namrud, raja pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, punya kekuasaan yang hebat, punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Sampai diceritakan nggih, Fir'aun niku mboten nate sakit. Fir'aun niku tidak pernah sakit, flu, pilek, watuk, mumet, tidak pernah. Amargi saking kuatnya, saking hebatnya Fir'aun. Tetapi apakah Fir'aun mulia? Apakah Fir'aun mendapatkan kemuliaan, bapak-bapak, ibu-ibu? Ternyata tidak. Fir'aun tenggelam, ya. Tenggelam di lautan, meninggal dalam keadaan hina. Walaupun punya kerajaan, walaupun punya jabatan, walaupun punya anak buah yang banyak kekuatan yang hebat, tetapi mboten gadah iman, mboten gadah takwa, maka tidak mendapatkan kemuliaan, mboten angsal kemuliaan. Ya, jadi Allah menjelaskan mangkana yuridul izzah, sinten tiang ingkang ngersakaken kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan itu berada di sisi Allah, milik Allah. Maka kita minta nyuwun dumateng Allah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan syariat-syariatnya. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, kepada Allah naik perkataan, pangandikan-pangandikan ingkang sae. Ya, kalau kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, maos Al-Quran, maos zikir, kita ngendika ingkang sae niku minggah nggih, naik niku minggah ten langit. Allah akan mirengaken, Allah mendengar, Allah juga akan memberikan pahala, balasan yang baik. Nggih, pangandikan-pangandikan ingkang sae niku minggah ten langit. Kosok wangsulipun, kalau kita berbicara kotor, pangandikan ingkang boten sae, nggih niku juga akan mendapatkan dosa, tidak akan mendapatkan pahala, balasan ingkang sae, tapi juga akan mendapatkan balasan ingkang kotor. Nggih, ucapan ingkang kotor, ya, yang tidak baik, balasanipun juga tidak baik. Maka kita berusaha selalu berkata yang baik, menawi pangandikan sami-sami ngendika niku ngendika ingkang sae. Wal amalus solihu yarfa'u, dan amal soleh niku amal ingkang ikhlas, didasari keikhlasan, niat mencari pahala dari Allah, amalan ingkang sesuai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yarfa'u, Allah badi mengangkat, Allah badi dinaikkan, waudi naikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artosipun dugi ngantos Allah akan dibalas dengan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, niki nedahaken bilih pangandikan kita, ucapan kita, perbuatan kita itu ada yang naik, ada yang sampai kepada Allah, diberikan pahala oleh Allah, tetapi ada juga amalan-amalan kita, pangandikan kita niku yang tidak naik, artinya tidak diberikan balasan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu waktu nggih diangkatnya amalan atau dilaporkannya amalan kita kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban sakniki bulan Sya'ban nggih itu adalah waktu catatan nggih, buku catatan kita, amalan kita itu diangkat, dilaporaken dumateng Allah niku saben sasi Sya'ban. Ya. Ini nanti kita baca. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu kita ketahui berkaitan dengan bulan Sya'ban ya, adalah arti Sya'ban. Kita sekarang di bulan Sya'ban, wingi Rajab, niki Sya'ban, binjing Ramadan. Ya, dados Sya'ban iku adalah bulan ke-8 ya, bulan nomor 8 dalam bulan Hijriyah. Disebut Sya'ban karena orang-orang Arab terdahulu zaman Numiin, tiang Arab niku yatasya'abuna. Yatasya'abuna niku berpencar-pencar, berpisah-pisah mencari air. Nggih, maksudipun ngangsu. Nggih. Wulan Sya'ban niku tiang Arab zaman Numiin niku ngangsu. Mencari mata air, nggih, pados gua-gua yang di situ ada airnya. Ini biasanya wonten ing sasi Sya'ban. Nggih, dados niki dinamakan Sya'ban. Sya'ban niku pada berpencar-pencar, berpisah-pisah untuk mencari air. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Karena bulan Sya'ban ini terletak sebelum bulan Ramadan, nggih. Dan bulan Ramadan niku adalah bulan yang romdo. Romdo niku bulan ingkang panas sangat. Dados Ramadan niku ten Arab niku mesti panas. Wulan ingkang panas. Hawanipun sumuk, panas, matahari nipun srengenge menyengat. Itu bulan Ramadan. Nggih, kalau di kita di Indonesia Ramadan nggih sok-sok panas, sok-sok jawah, benten-benten nggih. Tapi kalau di Arab itu bulan Ramadan selalu panas terus. Panas kering. Ya. Maka orang-orang Arab sebelum datang bulan Ramadan yang cuaca sangat panas, kering, maka mereka mencari air, patos toyo ngangsu ya, supaya disimpan di rumah ten griya kagem ngunjuk, mandi dan keperluan yang lain selama 1 bulan, 2 bulan. Nanti bulan Ramadan panas, sudah ada air, sudah tersedia air di dalam rumah. Niki tiang Arab nggih, amargi padang pasir nggih. Di sana panas, kita alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu hidup di Indonesia yang subur, air gampil nggih insyaallah. Tidak perlu kita niku ngangsu mencari air, malah biasane turah-turah nggih banyu niku. Alhamdulillah niki termasuk nikmat ingkang sangat luar biasa dari Allah kepada kita. Iya, nikmat adanya air. Amargi air itu adalah sumber kehidupan. Ya, air niku adalah sumber kehidupan. Iya. Orang-orang Arab itu kalau melihat Indonesia niku mengatakan Jannatul Ard, suwargane bumi. Nggih, Jannatul Ard, suwargane bumi niku Indonesia. Ya, ten pundi-pundi apa tumbuhan ijo nggih, tendalan niku suket-suket ijo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun umroh haji nggih, naik bis, naik mobil sepanjang jalan niku cuma padang pasir, watu, kerikil. Suket niku mboten enten. Ya, jarang. Sana sangat panas, sangat kering. Ya, di tempat-tempat tertentu saja yang ada tumbuhan. Ini arti bulan Sya'ban. Kemudian ingkang nomor kali, amalan dinaikkan nggih. Amalan kita niku dinaikkan, minggah, dilaporkan kepada Allah tiap sasi Sya'ban, setiap bulan Sya'ban setahun sekali. Amalan kita niku dicatat, direkap menjadi satu amalan setahun, dilaporkan kepada Allah tiap bulan Sya'ban. Dalili pun dijelaskan dari sahabat Usamah bin Zaid. Beliau berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan lainnya selain di bulan Sya'ban." Nggih, artosipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten bulan Sya'ban niku siam. Nggih, puasa hampir sesasi muput, hampir sebulan penuh. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditangletaken sahabat tanglet, "Kenapa ya Rasulullah panjenengan engkau berpuasa banyak di bulan Sya'ban?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika sahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai. Lalai niku banyak melupakan, kesupen. Bainar Rajab wa Ramadan. Amargi bulan Sya'ban niku terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang-orang, tiang-tiang niku semangat ibadah. Bulan Rajab wingi sampun kita bahas, kita aturaken, pilih bulan Rajab niku termasuk bulan suci, bulan haram. Tiang-tiang kathah ingkang semangat bulan Rajab ibadah salat, bulan Rajab ibadah poso. Sya'ban pun kesel, sasi Sya'ban capek, kesel, tiang-tiang lemes bulan Sya'ban. Kemudian juga Ramadan. Besok Ramadan, sakniki leren sik. Biasane pun leren, wingi Rajab semangat, binjing Ramadan, Sya'ban niki nggih istirahat untuk berhenti dulu. Ya, ini ki Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah di mana manusia banyak tadi sudah kesel, sudah capek amargi ibadah di bulan Rajab. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Padahal bulan Rajab adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah. Malaikat laporan dumateng Allah setahun pisan amalan kita itu di bulan Rajab. Ila rabbil alamin, kepada Rabb Allah semesta alam. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku amat suka berpuasa ketika amalanku dilaporkan, dinaikkan kepada Allah. Lapor dumateng Allah niku enten amalan poso. Bapak niki, ibu niki, bulan Rajab, bulan Sya'ban ada amalan puasanya. Ya, ini oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kathah nggih ngatah-ngatahaken siam wonten ing bulan Sya'ban. Amargi bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setahun, tiap tahun sekali. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah itu ada tiga macam, tiga waktu. Yang pertama harian, saben dinten amalan kita niku dilaporkan. Ada pekanan, saben minggu. Ada tahunan. Ya, ini dados seperti laporan perusahaan, enten laporan toko niku. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan juga. Allah itu sangat rapi, sangat pencatatannya, malaikat pelaporannya kepada Allah itu sangat sistematis, sangat rapi. Ya, jadi amalan kita niku selalu dilaporkan kepada Allah. Yang pertama adalah harian, saben dinten. amalan kita niku lapor, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Bapak niki, ibu niki, lapor ya Allah, dinten niki apa yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai kita tidur itu dilaporkan kepada Allah saben dinten. Ya, ini dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Para malaikat di siang, di malam dan siang hari bergantian mengawasi kalian. Kita terus malaikat niku ada yang bertugas mengawasi kita manusia. Itu intensif, ada dua pembagian waktu. Ada malaikat yang mencatat amalan kita siang hari, pada siang hari enten malaikat yang mencatat. Ada malaikat malam hari. Ya. Wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka berkumpul bergantian pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadwal pergantian waktunya itu pada waktu sholat subuh. Jadi pada waktu sholat subuh ini malaikat datang dari langit, ya malaikat yang mengawasi kita pada malam hari, nggih. Pada malam hari ada malaikat, kemudian turun malaikat pada sholat subuh gantian, gentosan. Ya, nanti malaikat siang hari naik ke langit, kemudian atau malaikat malam, nggih, malam hari mengawasi kita, malam hari mencatat, kemudian gentosan. Malaikat siang hari seperti itu pada waktu sholat subuh dan asar. Ya. Ya tasa'aluhum rabbuhum, ya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka nggih, pada hari ini apa yang dilakukan hambaku, nggih, dilaporkan. Terus malaikat berkumpul sholat subuh, nanti setelah selesai sholat subuh malaikat yang satu naik ke atas langit, malaikat yang tugasnya malam hari naik ke atas langit lapor kepada Allah, malam hari tadi bapak ini, ibu ini melakukan ini dan itu, lapor. Ya, kemudian nanti yang menjaga kita adalah malaikat siang hari. Ya, seperti itu tiap hari ya. Selalu ada malaikat yang mengawasi, mencatat kita. Dan selalu dilaporkan kepada Allah gantiannya waktu sholat subuh dan asar. Kemudian ini pencatatan harian. Ada pencatatan pekanan, gih. Tiap pekan juga ada. Itu setiap hari Senin dan Kamis, dinten Senin, niku catatan kita seminggu dilaporkan kepada Allah. Hari Kamis juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Terus Senin misalipun dilaporkan kepada Allah, mungkin Selasa, Rabu, Kamis laporan melih kepada Allah. Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin. Ini mungkin naik ke atas Allah Subhanahu wa taala. Ini saben minggu juga kita dilaporkan. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Dan aku suka amalanku dilaporkan kepada Allah dalam kondisi sedang berpuasa. Ya, niki setiap minggu amalan kita dilaporkan. Ya. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, ini ki nedahaken bahwa amalan kita nggih napa mawon ingkang kita lampahi, kita berkata apa saja yang kita perbuat niku ada catatan, dicatat malaikat. Dan juga setelah dicatat mengke dilaporaken dumateng Allah. mboten enten ingkang istilahipun ketelisut atau amalan kita yang hilang, amalan kita yang terhapus, itu tidak ada. Setiap kesainan nopo mawon ingkang kita lampai, kita laksanakan dari amal kebaikan, pasti ada balasannya. Enten piwalesanipun. Ada pahalanya. Jadi jangan sampai kita merasa rugi atau kita merasa kecewa pada saat kita beribadah, saat kita bersedekah misalipun, pasti ada catatannya, pasti ada laporannya. Dan juga kosok wangsulipun saben tiang niku ngelampai perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek, juga ada catatannya, ada laporannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban ini juga sebagai bulan persiapan bulan Ramadan ya. Bulan Sya'ban ini kagem persiapan, kagem latihan dalam menghadapi bulan Ramadan. Ya, jadi misalipun enten tiang niku badhe lomba, badhe kejuaraan nggih. Maka supados sae penampilannya bisa juara, bisa mendapatkan prestasi, maka perlu latihan. Perlu pemanasan. Ya. Tidak langsung misalipun lomba sasi Agustus langsung lomba, boten latihan, boten enten persiapan, mungkin nggih kalah. Tidak akan mendapatkan juara, tidak akan maksimal. Nggih, maka agar kita nanti bisa juara, bisa maksimal angsal ganjaran ingkang kathah di bulan Ramadan, kita kedah latihan. Latihan langkung rumiyin, pemanasan langkung rumiyin, kapan? Wonten ing wulan Sya'ban. Niki sebagai persiapan bulan Ramadan. Ya, maka Rasulullah niku kathah poso sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngathah-ngathahaken siam sunnah. Niku kagem persiapan, kagem latihan wulan Ramadan sudah terbiasa melakukan siam dan juga banyak membaca Al-Qur'an untuk persiapan bulan Ramadan, maos Al-Qur'an. Ya, ini yang perlu kita lampai, yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban ini, monggo mulai persiapan-persiapan bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Bakhli rahimahullahu taala pernah mengatakan, Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Nggih, menawi bapak-bapak, ibu-ibu petani nggih, niku tandur. Tanduripun niku sasi Rajab. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Suqiyiz Zar. Bulan Sya'ban itu adalah bulan nggih mupuk, nyirami, napa membersihkan suket-suket dan yang lain-lain, ini bulan Sya'ban. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara. Bulan Ramadan niku panen. Nggih, bapak-bapak, kalau sawah, kalau padi nggih 3 bulan 4 bulan nggih yang untuk panen itu tandurin, bibar tandur mengke nggih dipupuk. Mengke ada rumput-rumput, hama-hama dibersihkan, nanti 4 bulan lembe panen. Ya, maka sama kita bulan Ramadan itu bulan panen. Panen apa? Ganjaran. Kita ingin memetik ganjaran ingkang kathah. Kita ingin bersih dosa-dosa kita di bulan Ramadan niku nggih perlu persiapan. Wow. Segede mboko segede monggo kita siapaken di bulan Rajab niki, napa bulan Sya'ban. Iya. Begitu pula istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban Ramadan. Menawi Ramadan niku sesasi penuh 29 hari atau 30 hari wajib jelas. Kalau bulan Sya'ban niku kathah, maksudipun nggih. Kadang-kadang 15 dinten, napa 17 dinten, 19 dinten, 12 dinten. Ya niki Rasulullah kathah ngatah-ngatahaken siam wonten ing bulan Sya'ban. Kemudian juga latihan maos Al-Qur'an. Dari Salamah bin Kuhail rahimahullahu taala, beliau berkata, "Kana yuqalu syahrus Sya'ban syahrul qura." Zaman rumiyin dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya qura. Qura niku bulan para pembaca Al-Qur'an. Artosipun mulai Al-Qur'an kita mulai dipikak, diwaos, nggih. Radi ditambah persiapan napa bapak-bapak? Fisik kita siapakan, nggih, fisik artosipun nggih. Tubuh kita mangke siam niku supados kiat pripun, nggih, olahraga pripun napa, kemudian nggih puasa sunnah biar tubuh kita itu kuat pada saat bulan Ramadan. Kemudian persiapan teknik juga penting, maksudipun pengaturan waktu, jadwal kita persiapakan. Nih, misalipun saya pengin khatam Al-Qur'an sasi Ramadan niku saged khatam Al-Qur'an. Selain fisik, nih, fisik kita siapakan biar napa maos niku mboten ngantuk pripun caranipun, teknikipun. Kemudian jadwal pripun bibar subuh kalih lembar, mengke bibar zuhur kalih lembar, bibar asar kalih lembar, bibar maghrib kalih lembar, bibar isya kalih lembar, nggih. Niku sedinten sak jus. Mengke sesasi saged khatam. Enten teknik-teknik jadwal monggo kita siapaken. Biasanya nyambut damel jam pinten, maos Al-Qur'an sagedipun jam pinten. Nggih, bibar subuh saged, mengke bibar zuhur saged, bibar asar saged, bibar maghrib mboten saged misalipun mengke dalu. Nggih, monggo kita siapaken jadwal supados saged sedekah ingkang sae, ingkang rutin pripun Ramadan saged maos Al-Qur'an ingkang sae pripun, Ramadan saged poso ingkang sae pripun, saged salat tarawih mboten ngantuk, mboten kesel pripun, teknikipun, persiapanipun nggih kita sedanten persiapkan mulai saat ini supados wau saged panen nggih. Kita saged panen ganjaran mengke Idul Fitri nggih. Ba'da niku selain kita bahagia dan juga kita mendapatkan pahala ingkang kathah. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitanipun wulan Sya'ban nggih. Berkaitan dengan bulan Sya'ban dalam rangka persiapan bulan Ramadan dan juga tadi bulan yang mulia karena amal kita niku dilaporkan, diangkat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, niki ingkang saged kawula aturaken yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mugi-mugi saged bermanfaat. Mohon maaf nyuwun pangapunten menawi enten lepat kelentunipun. Saderengipun kawula cekapi menawi enten pertanyaan, monggo dipersilahkan. Cekap nggih? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.